Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man saru ala nahji ila midin. Pemirsa pendengar Raja TV dan juga Radio Roja muliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT untuk mengisi waktu-waktu kita dengan sesuatu yang dapat berguna bagi kehidupan kita kelak di akhirat. Utamanya adalah menimba ilmu syar'i, melakukan berbagai aktivitas ubudiyah kita, khususnya di pada bulan Ramadan ini. Semoga Allah SWT menerima rangkaian dari ibadah-ibadah yang telah kita lakukan dan dijadikan sebagai amal soleh yang akan kita petik dari pahalanya insyaAllah kelak di akhirat. Di hari yang berkah ini, kita tidak lupa pula memperbanyak untuk mengucapkan salawat salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, di mana beliau menganjurkan umatnya agar memperbanyak di hari yang penuh berkah ini, yaitu di hari Jumat, untuk banyak mengucapkan selawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan juga menyampaikannya kepada orang lain. Pembahasan kita pada kesempatan yang singkat ini insyaAllah akan membahas tentang sekilas tentang biografi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yaitu salah satu dari imam dari empat madhab fikih yang terkenal, yang populer, yaitu madhab dari madhab Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad, yang mana penisbahan kepada Imam Hanifah disebut dengan madhab Hanafiyah, madhab Malkiyah, kemudian madhab Syafi'iyah, kemudian madhab Al-Hanabilah. Kita membahas ini, biografi beliau, karena beliau sebenarnya telah kita singgung dalam beberapa masa kekuasaan Bani Abbasiyah, mulai dari masa Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq, kemudian Al-Mutawakkil. Dan beliau melalui berapa fase dari kehidupan kekuasaan Bani Abbasiyah, dan juga beliau merupakan seseorang yang berjasa mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menghadapi doktrin dari Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian karena beliau wafat dalam masa jabatan Al-Mutawakkil, dan telah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu tentang kekuasaan Al-Mutawakkil, yaitu penguasa atau raja yang atau khalifah yang ke-10 dari rangkaian penguasa Bani Abbasiyah. Nah, beliau wafat dalam masa kekuasaan Al-Mutawakkil, di mana Al-Mutawakkil berkuasa dari tahun 32 Hijriah, dari 232 Hijriah sampai tahun 247 Hijriah. Jadi itu masa kekuasaan Al-Mutawakkil. Sedangkan Imam Ahmad wafat dalam masa kekuasaannya itu pada tahun 241 Hijriah. Imam Ahmad rahimahullah sangat terkenalnya karena atas perjuangan beliau di empat periode penguasa itu, beliau menghadapi tantangan memperjuangkan akidah, ya, sampai pada masa beliau di masa Al-Mutawakkil, disitulah beliau mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, di mana kembali Al-Mutawakkil memalikan umat kepada akidah Ahlussunnah Jamaah dan memberhentikan fitnah khalqil Quran dan menuntut kepada setiap para gubernur dan berbagai pejabat daerah yang sebelumnya memaksakan doktrin tersebut untuk diberhentikan, dan kembali ulama-ulama al-muhadithun, ya, melakukan riwayat pengajaran akidah dan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW secara normal dan bebas. Baik, kita akan mulai dari biografi beliau Imam Ahmad rahimahullah. Ya, biografi beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazin bin Syaiban. Ini Syaiban, inilah beliau dinifakan kepada kalian nanti Asy-Syaibani. Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani, terkenal dengan Asy-Syaiban bin Zuhlin, kemudian bin Sa'labah bin Uqabah bin Sa'ab bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasid bin Hanab bin Afas bin Da'mi, kemudian bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nizar bin Ma'di bin Ma'adnan, jadi dari Adnani, jadi bin Ud bin Udud bin Humaisi. Ini nasab beliau. Kemudian beliau dari Taba'an hidup di Al-Baghdad, lebih banyak masa beliau di Baghdad. Ibn Munakatsir, dan penjelasan yang akan kita bahas ini, biografi beliau ini kita ambil aja secara ringkas di kitab Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibn Munakatsir rahimahullah. Dan Ibn Munakatsir menukil apa yang beliau sebutkan di kitab Bidayah wa Nihayah ini dari kitab Imam Al-Baihaqi. Dari kitab Imam Al-Baihaqi, yang mana Imam Baihaqi menulis buku atau kitab khusus tentang biografi Imam Ahmad. Hakadha sakana sabu Hafiz Al-Kabir Abu Bakar Baihaqi rahimahullah fi kitab alladhi jama'ahu fi Manaqib Imam Ahmad. Jadi ada kitab Imam Baihaqi judulnya Manaqib Imam Ahmad. Jadi Ibn Kathir menukil garis keturunan beliau ini dari kitab yang ditulis Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Manaqib Imam Ahmad, yaitu dari Syekh beliau Al-Hakim Sahibul Mustadrak. Kemudian diwakan dari anak beliau Imam Ahmad, ini nama anaknya antara Saleh bin Imam Ahmad, berkata ra'a bi hadha nasab fi kitabin li, ya faqala wa ma tasna bi hadha wa lam yunkir nasab. Jadi Saleh anak dari Imam Ahmad pun menulis nasab ini dan dilihat oleh orang tuanya sendiri, kemudian tidak satu pun yang beliau ingkari dari garisan nasab tersebut. Tetapi orang tuanya bertanya kepada anaknya, untuk apa kamu menulis ini? Qalu wa qaddama bihi abuhu min Marw. Marw ini satu daerah Baghdad sekitar Basra, ya. Marwazi, daerah Marw. Wahwa, ini dalam keadaan ibunya hamil, dibawa oleh ibunya. Ya, kemudian dia lahir di Baghdad. Fawadat umuhu fi Baghdad. Itu pada Rabiul Awal, beliau lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah. Jadi kalau Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Jadi Imam Syafi'i lebih tua sekitar 14 tahun dari Imam Ahmad, karena beliau baru lahir yaitu 164 Hijriah Imam Ahmad. Ya. Kemudian orang tua beliau wafat dan beliau saat beliau berumur 30 tahun. Ya. Kemudian ibunya lah yang membiayai hidup beliau, ya. Kemudian Saleh anak beliau mengatakan dari ayahnya bahwa fasaqabat udhuni wa ja'alat fihi ma lu'lu'aiti. Jadi ibunya melubangkan telinganya dan menyimpan di dalamnya itu dua lu'lu', itu kita permata, ya. Falma kaburtu, falma kabirtu, dan telah dewasa, dafat huma ilayya. Baru diambil dan dikisikan kepada Imam Ahmad, kemudian dijual Imam Ahmad dengan 30 dirham, itu harga daripada permata tersebut. Kemudian adapun wafat beliau Imam Ahmad ini, itu yang di masa kekuasaan Al-Mutawakkil pada hari Jumat, ya, hari Jumat di bulan Rabiul Awal juga, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran dan bulan meninggalnya beliau sama, Rabiul Awal, itu pada tahun 241 Hijriah. Dan beliau berumur yaitu 77 tahun. Baik, itu sedikit tentang kelahiran beliau dan juga nasab beliau. Kemudian pada awalnya beliau memulai menuntut ilmu di majlis Qadi Abi Yusuf. Abi Yusuf adalah di samping temannya Imam Syafi'i, ya, sekaligus juga beliau berguru kepada Imam Syafi'i dan juga terkenal daripada murid Abu Hanifah yang bermadhab Hanafi. Kita kenal bahwa madhab Hanafi lebih banyak menggunakan kias, maka pada awalnya beliau belajar ke Qadi Abi Yusuf, ini Imam Ahmad. Summa taraka dhalika, kemudian beliau meninggalkan, wa aqbala ala samil hadis, kemudian beliau khusus mencari ilmu hadis, ya, fokus untuk mencari ilmu hadis, mempelajari hadis. Kemudian Pertama sekali beliau menuntut hadis, menerima hadis dari syekhnya pada tahun 177 Hijriah. Itu ketika umur beliau 16 tahun. 16 tahun kalau di kita mungkin anak kita masih tamat SMP lah gitu ya. Kalau kita ambil umpamanya umur 12 tahun tamat SD, ya sekitar tamat 1 SMA ya, tamat SMP. Jadi beliau dalam umur 16 tahun beliau sudah memulai mencari dan belajar ilmu hadis para ulama-ulama besar yang hidup di zaman beliau. Nah, kemudian beliau melaksanakan haji pada tahun 187 Hijriah, kemudian juga pada tahun 191 Hijriah. Kemudian dalam saat berjumpa dengan para ulama, ya, saat melaksanakan haji di antaranya Al-Walid bin Muslim, kemudian juga beliau melaksanakan haji pada tahun 196 Hijriah, kemudian tinggal di Mekah sekitar di tahun 7, ya. Sampai tahun kemudian 97 Hijriah. Summa hajja fi sanah samaan wa samanin. Kemudian juga beliau haji lagi pada tahun 98. Kemudian beliau ya pergi ke Yaman untuk belajar dengan gurunya itu Abdul Razak, yang sekarang dengan Abdul Razak bin Hammam As-San'ani yang memiliki kitab Musannaf. Kemudian beliau belajar kepada Abdul Razak bersama temannya Yahya bin Numa'in dan Ishaq bin Rahuya. Ini temannya Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad pernah bercerita beliau pernah berhaji dengan berjalan kaki dari Baghdad, yaitu 3 kali. Ya. Kemudian bekal beliau dalam salah satu perjalanan haji beliau hanya 30 dirham. Ya, 30 dirham. Kemudian beliau bercerita beliau pernah kesasar dalam sebuah perjalanan melaksanakan haji, kesasar ya. Qad dalaltu fi ba'dihā 'anit tariq. Ya. Wa ana mashin. Jadi dalam sebuah perjalanan beliau pernah kesasar dalam perjalanan beliau dari Baghdad menuju Mekah ya. Kemudian kemudian beliau juga berkata setelah beliau ke Yaman, kemudian beliau melaksanakan haji bertemu dengan para ulama. Waqad kharu ila Kufah fa kuntu fi baiti tahta ra'si labina. Kemudian beliau juga pergi ke Kufah belajar dengan ulama situ, jadi beliau bantarkan bata. Nah, ini sedikit pengalaman beliau dalam bentuk ilmu. Beliau bercerita bahwa selama di Kufah beliau tidur ya wa tahta ra'si ya fi baiti tahta ra'si labinatun. Jadi beliau berbantarkan bata. Ya, biar kita melihat sejarah ulama dalam menuntut ilmu itu biar terdengar juga oleh para generasi muda kita ya. Para ulama kita menuntut ilmu bukan seperti anak-anak hari ini ya. Belanja cukup dengan kasur, ranjang ya kan. Bahkan ada yang fasilitas AC ya kan. Dengan segala ya fasilitas yang cukup lah gitu. Tapi beda dengan para ulama ya. Ulama kita dengar bagaimana mereka berjuang ya. Nah, beliau cerita di sini bahwa beliau ketika belajar di Kufah itu beliau tinggal di rumah dan bantal beliau apa? Bantal itu hanya bata. Kemudian beliau cerita juga seandainya saya punya sekitar 50 dirham, kata beliau, saya akan pergi ke Jarir bin Abdul Hamid. Itu ila Rai bercerita ini beliau berkeinginan untuk menuntut ilmu ke Rai, berjumpa dengan seorang ulama nama Jarir bin Abdul Hamid. Kemudian dan dia bercerita, sebagian sahabat saya pergi ke Roy dan saya tidak bisa untuk ikut karena saya tidak punya apa-apa untuk berjalan, untuk berangkat. Ya, tidak punya bekal lah untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian berkata Ibnu Abi Hatim dari bapaknya, ya Abu Hatim dari Harmala, sami'tu Syafi'i, ya, di mana Syafi'i pernah berkata, aku mendengar Syafi'i berkata bahwa Imam Ahmad bin Hanbal berjanji kepada saya annahu ya muqdimun ala Misr falam yaqdum. Jadi Imam Syafi'i bercerita, kita tahu bahwa Imam Syafi'i ketika di Baghdad banyak Imam Ahmad ketika Imam Syafi'i di Baghdad banyak belajar daripada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i berpindah ke Mesir. Nah, kemudian Imam Syafi'i bercerita ya, dari Harmala menceritakan bahwa Imam Ahmad pernah berjanji mau menziarahi Imam Syafi'i di Mesir tetapi tidak datang. Berkata Ibnu Abi Hatim, apa alasan ketidakdatangnya? Ya, yushbihu an takuna khiffatan zatal yad. Karena enggak ada bekal lah artinya. Ya, halat bainu wa bainal wafa bil iddah. Jadi itu yang membuat beliau tidak sempat menunaikan janji beliau kepada gurunya Imam Syafi'i. Ya, bukan karena apa-apa, karena tidak ada bekal untuk berangkat ke Mesir. Kemudian waqala waqad tafa Imam Ahmad Muhammad bin Bilal wal Afaq. Imam Ahmad telah lama-lama buana di berbagai daerah ya untuk mencari ilmu. Jadi ya tafa yakni fil bilad berbagai daerah, berbagai kota, wasi'an masyayikh al-'asr dan beliau mendengar bagi mengambil ilmu dari para ulama-ulama yang hidup di masanya ya wa kan jillunahu wa yahtarimunahu dan ulama-ulama yang menjadi guru beliau menghormati menghargai beliau fi hali sama'ihi minhum ketika Imam Ahmad belajar kepada mereka. Kemudian Imam Baihaqi berkata di sini ba'da anda kerjama tu mensyukur Imam Ahmad setelah kata Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam manaqib Imam Ahmad yang ditulis Imam Baihaqi itu setelah Imam Baihaqi menyebutkan rangkaian dari guru-gurunya ya waqad asra Ahmad Muhammad fil musnad wa ghairuhu ar-riwayah an Syafi'i. Kemudian Imam Baihaqi menyebutkan bahwa Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, yakni Imam Ahmad punya berapa kitab di antara kitab Al-Musnad, kemudian kitab Az-Zuhud ya. Kitab-kitab beliau yang familiar yaitu di antara kitab Al-Musnad yang masyhur ya, Musnad Imam Ahmad. Nah, kata Imam Baihaqi beliau banyak meriwayatkan dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Musnad itu. Kemudian wa akhadha anhu jumlatan min kalamihi fil ansab Quraisy wa akhadha anhu fil fiqh yang di Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i dari berapa bidang ilmu di antara ilmu al-ansab itu ilmu garis keturunan Quraisy kemudian juga ilmu fikih ya. Kemudian ketika Imam Ahmad meninggal kata Imam Baihaqi wajadu fi tarikatihi risalatai Syafi'i al-qadimah wal-jadidah. Dia punya dua kitab Imam Syafi'i ya, fatwaan yang berlalu yang qaul jadid wal qaul qadim itu dia punya Imam Syafi'i punya yang menjadi warisannya adalah dua dari kitab Imam Syafi'i tersebut. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan waqad afrada marwah Imam Ahmad an Syafi'i wahi hadis la taqulu 20 haditsan. Jadi yang kata waqad ufrid kata Ibnu Katsir di sini qultu jadi waqad afrada marhum dan Imam Baihaqi telah menulis juga buku khusus itu tentang musnad Imam Syafi'i riwayat-riwayat khusus yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Imam Syafi'i. Wa min asri marwainahu an Syafi'i dan di antara riwayat yang sanadnya tinggi bagus diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Syafi'i adalah dari Imam Ahmad Imam Syafi'i An Malik ini guru ya Malik guru Syafi'i Syafi'i gurunya Ahmad jadi Ahmad Syafi'i Malik bin Anas An-Zuhri ya An-Zuhri tabi'in An Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik an abihi qala qala Rasulullah sallam nasamatul mu'min ta'irun ta'allaqa fi syarjil jannah hatta yurji'ahu Allahu ila jasadi yawma yub'atsu yawma yab'atsuhu. Satu hadis ya yang disebutkan oleh yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya melalui Imam Syafi'i yang musnadnya sahih itu dari Imam Ahmad Imam Syafi'i dari Imam Malik dari Imam Zuhri ya dari Abdurrahman bin Ka'ab ya dari Ka'ab bin Malik dari Ka'ab bin Malik jadi dari ayahnya Abdurrahman Ka'ab bin Malik bahwa Rasulullah bersabda jiwa orang beriman itu seperti burung yang bergantungan di pohon-pohon surga. Jadi setelah orang mukmin meninggal ya di alam barzah, arwahnya itu bertempat di bergelantungan di pohon-pohon surga sampai nanti Allah SWT mengabulkan rohnya itu ke jasadnya pada hari kiamat setelah dibangkitnya manusia. Itu di mana arwah orang-orang beriman. Itu hadis ini menjelaskan tentang arwah orang beriman. Baik, tentang arwah orang beriman, kalau kita bahas dalam bahasan akidah, itu ada beberapa pendapat menjelaskan arwah orang-orang beriman itu sesuai dengan tempat-tempatnya yang mulia, arwah orang mati syahid, orang-orang yang soleh, ya berbeda-beda, tidak pada satu tempat tertentu. Ya, ada yang memang diazab, ada yang mendapat kemuliaan, ya seperti yang disebutkan hadis ini, diantaranya tempatnya adalah, yaitu seperti burung yang berterbangan di pohon-pohon di dalam surga. Itu rohnya orang beriman nanti setelah orang terjadi kiamat kemudian Allah membangkitkan kembali manusia maka roh itu dikembalikan lagi ke jasadnya. Kemudian waqad qala Syafi'i li Ahmad lam istami fi rihlah thaniyah ila Baghdad. Jadi pernah Imam Syafi'i setelah ke Mesir kemudian berkunjung lagi ke Baghdad. Jadi Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad saat bertemu dengan pertemuan perjalanan kedua kalinya ke Baghdad ba'da sana tis'in wa mi'ah. Ini setelah tahun 190 Hijriah ya, dan umur Imam Ahmad sekitar itu sekitar 3 berapa itu ya? Sekitar 30-an lebih ya tahun gitu. Qala lahu, jadi Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdullah." Ini anehnya ulama-ulama yang empat madzhab ini kunyah mereka ya, Imam Syafi'i juga Abu Abdullah, Imam Ahmad juga Abu Abdullah kunyahnya. Termasuk Imam Malik. "Ya Aba Abdullah, idza sahha indakum hadis fa'alimni bihi adhabu ilaihi." Jadi kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, "Wahai Abu Abdullah, jika idza sahha indakum hadis, kalau kalian mendapatkan sebuah hadis, menemukan hadis, engkau menemukan hadis sahih, beritahu aku ya, agar saya adhabu ilaihi, agar itu saya ambil, adhabu ilaihi yaitu yang itu menjadi peganganku. Baik itu hadis dari ulama Hijaz atau dari ulama Syam atau ulama Irak atau Yaman." Ini kenapa dia katakan demikian? Ibnu Katsir menyebutkan annahu la yaqulu biqaul fuqaha Hijaz. Ini tidak seperti fuqaha Hijaz di mana mereka tidak menerima riwayat-riwayat kecuali riwayat orang Hijaz saja. Ini kata Ibnu Katsir. Wa yunazzilun al-hadis min siwahum manzilat al-hadis ahli kitab. Wa qala Syafi'i lahu bi hadhihi al-maqalah ta'dhim li Ahmad. Kata Ibnu Katsir, ungkapan Imam Syafi'i ini kepada Imam Ahmad menunjukkan bagaimana Imam Ahmad menghormati ya, bagaimana Imam Syafi'i menghargai Imam Ahmad ya, dan menghargai dan menghormatinya ya. Wa anna indahu bihadil masabah idha sahaha ya au da'afa yarji ilaihi bidzalik. Jadi di mana dalam masalah hadis Imam Syafi'i di sini ya bertanya kepada Imam Ahmad, dan apabila tentang kesahihan atau kedhaifan hadis beliau meminta apa pemberi apa namanya ilmu dari Imam Ahmad agar memberitahu Imam Syafi'i tentang hadis-hadis yang didapatkan oleh Imam Ahmad melalui riwayat-riwayat para ulama, baik dari ulama Syam, Hijaz ya apa namanya atau Syam, Hijaz, Irak dan Yaman. Taib. Kemudian waqad kana Imam Ahmad bihadil masbah indal a'immah wal ulama. Jadi memang Imam Ahmad ya memiliki kedudukan yang terhormat di kalangan para ulama-ulama yang hidup di masanya. Nanti akan disebutkan kata Imam Katsir nanti pujian-pujian ulama terhadap apa namanya ilmunya Imam Ahmad ya. Itu tentang ketinggian ilmu beliau dalam ilmu hadis ya, dan ilmu yang lainnya. Waqad ba'udasituhu ya, terkenal lah Imam Ahmad di masanya dan ya wastashara ismuhu fi fi syabibatihi fil afaq. Di masih mudah dia Imam Ahmad ini sudah dikenal di kalangan para ulama dan umat ya. Sumahaka al-Baihaqi kalam Ahmad fil iman. Yang di antaranya Imam Baihaqi juga Ibn Katsir menukilkan dari Imam Baihaqi tentang bagaimana pandang Imam Ahmad dalam memahami iman, yaitu Imam Baihaqi menyebutkan fil iman an qaul mu'amal wazid wa yanqus. Jadi Imam Ahmad pandangan iman itu adalah diungkap yaitu berbentuk perkataan dan perbuatan, dia berkurang dan bertambah. Jadi iman itu inda ahli sunnah jamaah adalah ini qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Itu iman itu terdiri dari ungkapan dan amalan badan, anggota badan, dan juga apa namanya iman itu bertambah dan berkurang. Ini prinsip ahli sunnah jamaah yang disepakati para ulama alusunnya tentang perkara iman. Atau kata-kata lain juga diungkapkan oleh para ulama kita dalam masalah iman itu itiqadun, ini qaulun wa amal wa itiqadun. Tapi bukan berarti Muhammad tidak masukkan itiqad di sini, karena qaulun wa amal itu banyak sekali diriwayatkan dari masalah setelah dijelaskan oleh para ulama sebetulnya ungkapan itu tidak bertentangan, karena qaulun itu mengandung qaulul qalbi wa amal amal qalbi, mencakup dua hal. Jadi kalau sudah berkata qaul wa amal, otomatis sudah masuk bagian dari qaul qalb wa amal qalb. Jadi itu yang dijelaskan oleh para ulama tentang definisi iman oleh para ulama ahlus sunnah jemaah. Kemudian juga Imam Baihaqi menukil tentang annal Quran kalamullah ghairu makhluk. Jadi Imam Baihaqi juga menyebutkan tentang di antara akidah Imam Ahmad itu adalah meyakini Al-Quran itu adalah kalam Allah ya, perkataan Allah bukan makhluk. Kemudian juga Imam Baihaqi menjelaskan tentang pengingkaran Imam Ahmad tentang orang-orang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, atau mengatakan lafadznya dengan Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian di antara kalimat-kalimat orang ahlul kalam dalam di masa Imam Ahmad dalam menyebarkan paham doktrin Al-Quran itu makhluk, mereka merubah istilah dengan labdi bil Quran makhluk. Maka oleh sebab itu Imam Ahmad mengatakan, ya, yang dibawakan oleh Sirat dari Imam Ahmad ini di sini menjelaskan anuqa al-labdu muhdatsun. Orang mengatakan al-labd, yang maksudnya lafadz aku dengan Quran, ucapkan ungkapanku dengan Quran itu adalah makhluk, atau al-labdu makhluk muhdatsun. Jadi ini adalah suatu bid'ah yang dibuat dalam agama ini. Karena Allah SWT berfirman, ma yafadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ma yafadhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Qala wal fadhu kalamul adamiyin. Ya, al-lafadz itu adalah kalamul adamiyin. Kemudian dan juga diriwayatkan dari Imam Ahmad, Al-Qur'an kaifa ma tasarrafa fihi ya ghairu makhluqin. Al-Qur'an itu bagaimanapun dibacakah, dituliskah, itu adalah kalam Allah. Ya, adapun perbuatan-perbuatan kita adalah makhluk. Perbuatan manusia yang membaca Al-Qur'an itu manusia, suara-suara manusia. Tapi yang dibaca dengan suara itu adalah kalam Allah. Itu yang belum maksud. Af'al perbuatan kita adalah yang kita tulis umpamanya perbuatan makhluk, yang ditulis oleh makhluk tadi adalah kalam Allah. Perbuatan menulis adalah perbuatan makhluk. Maka Imam menyamakan, menjelaskan Al-Qur'an itu bagaimanapun saja, baik dihafal, ditulis, ya, dibaca, itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Kemudian Ibnu Katsir juga menambahkan, memberikan catatan di sini bahwa inilah yang diakui oleh Imam Bukhari dalam yang dimaksud makna oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau, yaitu khalq af'al ibad, itu dalam beliau menyebutkan af'al ibad. Kemudian juga wadzakarahu aidan fi sahih, dan juga hal ini juga disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau as-sahih, itu dalam kitab tauhid bab yang ke-52. Kemudian Imam Bukhari menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk berhujah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Ini hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara kalian. Walihada ghairu wahid walihada qala ghairu wahid min al-a'immah, karena itulah kebanyakan para ulama mengatakan kalam kalamul bari wa sautu sautul qari. Kalam kalamul bari, ya, kata-kata yang dibaca itu adalah kata firman Allah dan suara yang didengar adalah suara makhluk. Qarar Baihaqi, dan ini yang ditetapkan juga Imam Baihaqi dalam kitab beliau Asma wa Sifat halaman 259. Ya, dan ini menunjukkan bahwa Imam Baihaqi tidak sependapat dengan ungkapan orang-orang kullabiyah atau orang-orang syairah dan maturidiyah yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, ya, atau mereka mengatakan kalam Allah itu adalah kalam nafs. Nah, ini dia salah satu perbedaan antara keyakinan Imam Baihaqi dengan dalam kitab beliau Asma' Sifat. Di sana Imam Baihaqi membahas berbagai perkara, cuman ada beberapa hal yang dilakukan petakwil oleh Imam Baihaqi khususnya dengan sifat-sifat fi'liyah atau ikhtiariyah. Kemudian ada beberapa riwayat di mana untuk menanggapi argumentasi para orang-orang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, ya, Imam Ahmad menjawab seperti berhujah orang-orang mengatakan Al-Quran itu makhluk berhujah dengan firman Allah SWT, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdats illa istama'u wa hum yal'abun. Nah, kemudian apa jawaban ini? Ini dzikir muhdats. Muhdats itu bukan baru artinya. Yang maksud baru di sini bukan Al-Quran itu adalah makhluk. Karena kata-kata muhdas yuksadu makhluk kadang-kadang. Nah, yang maksud di sini bukan baru, maksudnya bukan Allah SWT menciptakannya, tetapi adalah maksudnya Allah menurun, baru diturunkan, artinya baru diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ya, tanzilu ilaina, itu turunnya Al-Quran kepada kita. Huwal muhdas, itu yang baru. La zikru nafsu, bukan arti Al-Quran itu yang baru. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ahmad ketika menjawab syubhat-syubhatnya orang-orang yang mendoktrinkan Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian juga diwakilkan oleh anak beliau Hambal dari Imam Ahmad bahwa boleh saja dimaksud dengan ayat itu adalah zikr akhar ghairu Quran, atau zikir yang lain selain Al-Quran. Kemudian setelah itu yaitu wa zikr Rasulullah SAW wa wa'adhihi iyahum, yaitu tentang penjelasan dari Rasulullah SAW atau nasihat-nasihat Rasulullah kepada para sahabat. Kemudian juga kata Imam Ibnu Katsir menjelaskan, jadi Imam Ibnu Katsir di sini kalau apa namanya secara akademiknya beliau membuat dulu tentang garis keturunan beliau, kemudian tanggal lahir beliau, kemudian tentang proses beliau menuntut ilmu, ya, kemudian kedudukan beliau dan hubungan berapa guru beliau. Setelah itu Ibnu Katsir menyebutkan tentang ringkas tentang sekilas tentang akidah akidah Imam Ahmad. Nah, ini disebutkan pertama tadi tentang al-iman, kemudian tentang sifat-sifat Allah di antara kalam Allah, kemudian juga tentang ru'yatullah. Ru'yatullah fid daril akhirah, yaitu bahwa Allah itu dilihat di akhirat kelak oleh surga, dalam surga. Nah, ini beliau menyebutkan hadis di sini, yang ini juga disebutkan oleh Imam Baihaqi dan dalam kitab beliau Asma' Sifat, yaitu hadis Suhaib, yaitu hadis yang menyebutkan hal tadaruna ini fi ru'yatil apa nama qamar lailatul badr laisa dunahu sahab, atau dalam riwayat lain hal tadaruna fi ru'yatis syamsi ya fi rubu'in nahar laisa dunaha sahab. Yaitu hadis menjelaskan ketika ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita akan melihat Tuhan kita kelak di akhirat?" Kata Rasulullah, "Iya. Kalian tidak ke kalian melihat bagaimana orang melihat bulan purnama, tidak ada yang saling menutupi di antara mereka. Yang dikelak di akhirat dalam surga, orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala." Baik. Kemudian wa kalamu fi nafsi tasybih, kemudian juga menjelaskan tentang tidak boleh menyerupakan sifat Allah dan sifat makhluk. Wa tarkil khawdu fil kalam wa tamasu bi ma'ada fil kitab wa sunnah min athar an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabihi. Kemudian juga nasihat yang dinukilkan oleh Imam Baihaqi tentang manhaj akidahnya Imam Ahmad itu adalah meninggalkan al-khawdu fil kalam. Jadi menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu ilmu-ilmu kalam, ya, dan memotivasi di mana Imam Ahmad berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah dan asar yang dibawakan dari sahabat Nabi SAW, Kemudian juga, ya, beberapa ungkapan-ungkapan yang lain yang dinukilkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Ahmad adalah ungkapan Imam Ahmad tentang ungkapan Mas'ud, yaitu ma ra'ahu muslimuna hasanan fahuwa 'indallahi hasanun, ya, wa ma ra'ahu sayyan fahuwa 'indallahi sayyun. Itu satu ungkapan Mas'ud, dan isnadnya sahih ini, yaitu apa yang dilihat oleh orang Islam itu baik, maka itu adalah baik di sisi Allah, dan apa yang dilihat orang Muslim itu buruk, maka itu adalah buruk di sisi Allah. Wa qad ra'a as-sahaba jami'an an yastakhlifa aw an yastakhlifu Abu Bakar, isnadu sahih. Yani, di mana di sini yang dimaksud al-muslimun dalam ungkapan di sini adalah yaitu para sahabat Nabi, dan sungguh para sahabat Nabi telah sepakat untuk memilih Abu Bakar untuk menjadi khalifah Rasulullah SAW, maka itu adalah baik. Ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad. Yang dimaksud secara jelas lagi adalah maksudnya ijma'nya para sahabat, ya. Karena juga ada orang-orang yang berusaha mengutip ungkapan Imam Ahmad ini untuk membela sebuah amalan-amalan yang tidak ada tuntunan di Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, oh, ini kan dipandang baik orang Islam. Yang dimaksud pandang baik di situ adalah ulama. Kemudian juga ini maksud pandang baik itu ya semua Muslim. Ya, maksudnya ijma di situ. Kalau seandainya bid'ah-bid'ah yang tidak ada dasarnya, tidak semua Muslim memandang hal itu baik, buruk. Perbuatan-perbuatan yang bernisi sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau dia katakan dia saja yang melihat itu baik sebagai Muslim, bagaimana dengan orang Muslim lain melihat itu adalah suatu hal pelanggaran terhadap sunnah Rasulullah SAW. Maka hadis ini, ungkapan Mas'ud itu bukan hujah bagi pelaku bid'ah. Karena Mas'ud adalah, kalau kita lihat, ungkapan-ungkapan beliau sangat begitu keras terhadap berbagai macam bentuk bid'ah. Di antara ungkapan beliau, ya, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, itu masyhur sekali. Ikutilah apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW, dan jangan melakukan bid'ah. Sudah cukup apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kata beliau. Jadi kultu, maka ini juga diselaskan ungkapan Ibnu Mas'ud ini apa maksudnya? Kata Ibnu Katsir adalah ya hadzal asfi hikayah ijma' an sahabat. Jadi ungkapan Ibnu Mas'ud ini adalah hikayah tentang ijma'nya sahabat dalam memilih Abu Bakar Siddiq anhu, ya, taqdim Siddiq anhu. Ya, wal amr kama qala Ibnu Mas'ud, wa qanna sa'ala dzalika ghairu wahid min al-a'immah. Ya, halnya hakikat dari urusan seperti mana yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud, dan ini yang diterangkan oleh kebanyakan para ulama, kata Ibnu Katsir. Baik. Kemudian cerita sedikit tentang zuhud beliau. Ya, zuhud beliau banyak sekali sebetulnya, ya, karena waktu yang batas kita. Zuhud beliau, bagaimana waraknya beliau. Ya. Dalam risalah yang ditulis oleh Imam Baihaqi dan Manaqib Imam Syafi'i dari Jalan Muzani dari Syafi'i, anhu qala lir Rasyid, ya Ali Harun Ar-Rasyid, "Innal Yaman tahtaju ila qadin." Jadi Imam Syafi'i memberikan masukan pada Harun Ar-Rasyid bahwa Yaman butuh kepada qadi. Faqala lahu, lalu Harun Ar-Rasyid bertanya kepada Imam Syafi'i, "Ikhtar rajulan nuwallihi iyaha." Kata Harun Ar-Rasyid meminta kepada Imam Syafi'i, "Pilihlah seseorang yang akan kita angkat untuk menjadi qadi di sana." Faqala Syafi'i li Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ini menyampaikan bukan satunya langsung dalam satu majelis ya, tapi di Imam Ahmad Imam Syafi'i mencarilah siapa yang layak untuk itu. Akhirnya dia bertanya dulu kepada Imam Ahmad, apakah Imam Ahmad siap? Wa wa yataraddadu ilaihi fi jumlatin may ya'khudh anhu. Jadi karena Imam Ahmad juga sering datang ke Yaman seperti mana kita sebutkan tadi, beliau datang kepada Abdul Razak ya untuk belajar di sana. Ala taqdu qada al-Yaman, kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, maukah engkau menjadi qadi di Yaman? Ya. Famtana amin dzalika imtina'an syadidan. Maka Imam Ahmad menolak dengan sangat tegas. Wa qala li Syafi'i, dan dia katakan pada Imam Syafi'i, "Ini innama akhtalifu ilaika li ajli ilmi al-muzahid fi dunya." Al-muzahid fi dunya. Kata dia, "Aku belajar kepada engkau untuk mencari ilmu yang buat aku zuhud kepada dunia." Zuhud kepada dunia. Ya, fatamuruni an aliyal qada, lalu engkau menyuruh aku untuk menjadi qadi, walau lal ilm lama ukallimuka ba'dal yawm, kalau bukan karena ilmu saya tidak mau lagi bicara denganmu, kata Imam Ahmad kepada gurunya Imam Syafi'i. Fastahya Syafi'i minhu, lalu Syafi'i merasa gemalu dengan ungkapan dari Imam Ahmad ini. Kemudian di antara zuhud beliau di sini antaranya disebutkan juga dia tidak mau salat di belakang pamannya Ishaq bin Hanbal, ya, wala khalfa banihi, dan juga anak-anaknya, wala yakul ma'idun karena li'an akhadhu jaizatal sultan. Kenapa dia enggak mau? Karena pamannya dan anak-anaknya itu mengambil hadiah dari penguasa. Kemudian juga dalam satu kisah sebutkan Imam Ahmad selama 3 hari tidak dapat apa yang mau dimakan. Kemudian ada sahabatnya mengirim untuk mengutanginya. Fastaqdara minhu daqiqan, ya. Hatta ba'atha ila ba'di ashabihi fastaqdara minhu daqiqan. Fa'arafa ahluhu hajatahu ila ta'am fa'ajjalu wa'ajanu wa khabbazu sari'an. Jadi dia datang kepada sebagian sahabatnya untuk meminjam tepung ya buat roti gitu ya. Lalu keluarga sahabatnya tahu bahwa Imam Ahmad dalam keadaan lapar butuh bermakanan, lalu dimasakkan oleh mereka. Ya. Faqala ma hadhil ajlah? Kenapa ini? Ya. Kaifa khabastu sari'an? Bagaimana kalian cepat sekali memasak segala macam? Wajadna tanur, ya. Baitus salim mahjuran wa khabasna fi. Jadi dia dapat di situ katanya ada pemasak roti yang sudah panas, lalu kita masak di situ. Faqala irfa'u. Lam yaqul wa amur bi sadibabi ila dari saleh. Jadi akhirnya tidak jadi dimakan karena ada syubhatnya gitu ya. Qala al-Baihaqi anna salihan ittakhadha ya'id al-mutawakkil Allah. Kenapa tadi tidak mau dia makan? Karena dia tahu bahwa barang itu adalah hadiah dari jaizah dari khalifah itu mutawakkil. Ya. Banyak sekali kisah-kisah di sini tawaduknya beliau ya. Kemudian Qala al-Baihaqi, Imam Baihaqi juga menjelaskan, qad kana khalifatu yab'atsu li ma'idati syai'an katsiran wa kana Ahmad la yatanawalu min ta'amihi syai'an. Di mana khalifah sering mengirim makanan ya untuk Imam Ahmad, tetapi Imam Ahmad tidak mau mengambil. Wa ba'sa ma'mun marra zahaban li yuqassima 'ala ashabil hadis. Fama baqa min ahadun illa akhadha. Jadi pernah Ma'mun mengirim emas untuk dibagi kepada para penuntut hadis, ulama-ulama yang sedang belajar, ya, para, kalau bahasa kita sekarang, para mahasiswa yang sedang belajar, pada menuntut ilmu yang belajar Imam Ahmad, ya, semua ngambil bagiannya, kecuali Ahmad enggak mau nerima, Imam Ahmad enggak mau nerima. Kemudian, ya, banyak kisah-kisah sebetulnya, tentang bagaimana tawaduknya beliau, dan tidak maunya beliau mengambil hal-hal yang akan membuat beliau apa namanya terpengaruh dengan dunia. Diceritakan oleh anaknya Abdullah pada zaman Al-Wasik. Al-Wasik ya, kuna fi daikin syadid. Jadi dia sangat butuh sekali, kondisi sangat sulit sekali. Fakataba rajulun ila abi, inna indi arbatu alaf dirham warastuha min abi wa laysa sadaqatan wala zakatan. Jadi ketika saat dia dalam butuh itu, ada seseorang mengirim surat yang mengirim kepada Imam Ahmad, saya punya sekitar 4000 dirham, itu saya warisi dari orang tuaku dan itu bukan sedekah dan bukan pula zakat. Ya, fa in ra'aita antaqbilaha antaqbalaha, jadi engkau mau menerimanya, ya, ditawarkan ini bantuan oleh seseorang, pamtana amin dzalika, Imam Ahmad enggak mau. Wa qarra alaihi fa aba. Jadi dan kemudian juga orang ini tetap menawarkan, tetap Imam Ahmad tidak mau menerima, dia menolak. Falamma kana ba'dahin dzakarna dzalika fa qala abi. Kemudian setelah berlalu waktu, lalu aku ingatkan lagi dan cerita itu kepada ayahku, kata anaknya Abdullah bin Ahmad. Law kunna qabilnaha kanat qad zahabat. Jadi kalau kita terima sudah habis sudah. Wa arda alaihi ba'du tujar. Kemudian juga kisah lain. Ya, ada pedagang yang menawarkan 10.000 dirham. Asyaratu alaf dirham, 10.000 dirham. Ya, ribu hamim bidu'ati ja'alaha biismihi. Ini di mana itu keuntungan daripada perdagangannya. Kemudian ya, untuk ditawarkan kepada Imam Ahmad, fa'aba ya, ayakbalaha wa qala nahnu fi kifayatin wa jazakallahu an qasdika khairan. Di mana orang ini waktu berdagang itu keuntungannya sudah rencanakan untuk Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad tidak mau menerimanya, bahkan beliau menolak, saya dalam keadaan cukup ya, jazakallahu khairan, semoga Allah balas mudah kebaikan niatmu. Kemudian juga ada lagi pedagang lain menawarkan sekitar 3000 dinar. Subhanallah. Pamtana amin qabuliha. Dan juga tidak mau menerimanya. Wa qama tarakahu, pergi dan meninggalkan orang tersebut. Kemudian juga disebutkan wa nafada nafakatu Ahmad wa huwa fil Yaman. Saat dia belajar di Yaman kepada Syekh Abdul Razak ya, San'ani, jadi habis bekal beliau. Kemudian ya, fa'ara alai Syekhuhu Abdul Razak mil'a kaffihi dananir. Jadi ada dinar digenggam oleh syekhnya, di mau dikasih kepada Imam Ahmad. Lati Imam Ahmad tidak mau menerima. Nahnu fi kifayatin wa lam yaqbalha. Imam Ahmad juga tidak mau, saya tidak butuh, saya cukup ya, sudah bekal dan tidak mau menerimanya. Kemudian juga dikisahkan wasurikat siyabuhu wa huwa bil Yaman. Jadi Imam Ahmad pernah dicuri bajunya. Ya. Pernah kehilangan beliau ya. Pernah kehilangan di waktu di Yaman. Kemudian beliau duduk di rumahnya, warada alaihil bab, ini faftaqadahu ashabu, dia tutup pintunya dan teman-temannya mencarinya. Fajau ilaihi, lalu datang ke rumah Imam Ahmad. Fasalu fa akhbarahum, lalu tanya, lalu dia beritahu tentang bahwa dia kehilangan pakaiannya. Farada alaihi dhahaban, kemudian teman-temannya memberikan emas, maka tidak mau menerima. Walam yakhudh minhu illa dinaran wahidan liyaktuba lahum bihi, yaitu tidak dia terima kecuali satu dinar di mana dia menulis sesuatu untuk mereka. Liyaktuba lahum hadis, mungkin ini menuliskan hadis ya. Fakataba lahum bi ajr, jadi dia mengambil upah sebagai upah dari menulis untuk mereka. Nah, kemudian Abu Dawud, ini di antara apa namanya murid Muhammad Abu Dawud, kana majlis Ahmad majlisul akhirah la yadhkur fiha syai'un min amri dunya. Majlis Imam Ahmad itu ada majlis yang bercerita tentang hal-hal perkara akhirat, tidak pernah dibahas dalam majlis dulu tentang hal-hal dunia. Ya. Ma ra'aitu Ahmad yadhkara dunya qat. Aku tidak pernah melihat Imam Ahmad bercerita tentang perkara-perkara dunia. Barangkali ini juga perlu ya, bagaimana majlis-majlis para ulama kita dengar, kita bagi para ustaz, para dai perlu belajar banyak dari bagaimana para ulama kita dalam zuhudnya, dalam ibadahnya, dalam menjaga iffahnya beliau, ya, wibawahnya beliau. Kemudian juga bagaimana Imam Ahmad ini sebenarnya diceritakan oleh murid-murid beliau, anak beliau, ya, jarang sekali di dalam majelis beliau bercerita tentang hal dunia. Sedikit kalau kita rasakan ketika kita bercerita tentang dunia dalam sebuah majelis umpamanya ya, mendengar seseorang yang berhasil berbisnis, mendengar seseorang yang sudah membangun rumah mewah, mendengar seseorang yang punya mobil mewah, mendengar seseorang yang hidup dengan mewah, pasti ada semacam kecondongan diri kita untuk kepada dunia. Ini barangkali hikmah, dan itu barangkali kita akan merasakan. Ya, oleh sebab itu kadang-kadang majelis-majelis yang kita kadang-kadang berbicara tentang banyak hal dunia, ya, kadang-kadang melalaikan kita, ya, dan barangkadang merusak niat kita di dalam berdakwah ataupun mengganggu konsentrasi kita untuk fokus mencari akhirat. Memang benar ini apa yang dilakukan Imam Ahmad, kita merasakan di mana bila ada orang bercerita tentang keberhasilan bisnisnya, ya, bisa menggoda kita untuk ikut berbisnis, ya. Oh, ketika ada orang, bukan berarti di sini kita menjauhi dunia, tidak boleh mencari dunia, tetapi kan tidak suatu hal yang utama. Ini makanya ulama-ulama kita lihat hidup mereka dengan ilmu, yang kaya dengan ilmu, dan bagaimana mereka menjaga ilmunya agar tetap ilmu yang mendekatkan ke akhirat, ya, subhanallah. Ini barangkali perlu koreksi untuk diri kita, ya, bersama. Sering kita lebih banyak bercerita tentang hal-hal dunia, ya, kesenangan dunia, yang kadang-kadang melalaikan kita untuk berpikir tentang kesenangan akhirat, ya, membuat kita kadang-kadang lalai untuk berpikir kesenangan akhirat, dan kadang-kadang malah menjauhkan kita, melalaikan kita untuk banyak beribadah. Kadang-kadang merembet juga untuk melalaikan kita, yang utamanya kadang-kadang kurang semangat untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Kadang-kadang kalaupun dilakukan dengan sangat terburu-buru, ya kan, karena ada urusan dunia, kadang-kadang sering membuat kita demikian. Yang lebih menyedihkan kalau sempat urusan dunia itu adalah merembet kepada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, dan kita melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu jangan jadikan dunia sebagai tujuan utama kita dalam mencari ilmu, dalam menyampaikan ilmu, ya, ini nasihat untuk kita bersama, ya. Tetapi bagaimana para ulama kita benar-benar mencari ilmu, menyampaikan ilmu, memberikan ilmu, itu adalah dengan niat yang memang untuk mencari kebahagiaan akhirat. Karena kita semua tahu bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya, man kana tidunya akbar hamihi, orang menjadikan dunia itu adalah motivasi atau harapan tertingginya, ya. Ja'allah faqr baina 'aini, dia akan selalu merasa miskin, wa syattata baina syamli, dan urusannya akan berantakan, wala ta'ti dunya illa bima qadara lahu, dan tidak akan dia dapatkan dunia kecuali sesuai yang sudah Allah takdirkan untuknya. Kita kalau bicara tentang masalah zuhud, masalah bagaimana kehidupan para ulama, ya, sungguh kita akan sangat merasa malu sekali, ya. Malu sekali, walaupun kita tidak akan sampai seperti mereka, jangan sampai terlalu jauh dari mereka. Itu barangkali, ya. Kalau kita tidak akan bisa untuk seperti mereka, jangan terlalu jauh dari mereka. Banyak sebetulnya nasihat-nasihat dari Imam Ahmad dalam biografi beliau ini. Kemudian Imam Ahmad pernah ditanya tentang tawakal, ya. Itu adalah, kata Imam Ahmad, jawabannya adalah kata Imam Baihaqi diberikan dalam Tabaqat Hanabila, yaitu bahwa Ahmad ditanya tentang apa makna tawakal, ya. Maka Imam menjawab, qatu'ul istisraf bil ya'si minan nas, yaitu memutus, ya, keinginan berharap apa yang ada, memutus harap daripada pemberian manusia. Faqilu hal min hujjatin ala hadha, apakah dalil dengan hal ini? Naam, inna Ibrahim lama uruya biya finnar, apa dalilnya dengan ini? Yaitu memutus harapan kepada manusia. Mengharap kepada manusia, lalu jangan harap dengan apa yang ada. Dan juga seorang sahabat bertanya Rasulullah, bagaimana supaya aku, yakni aku dicintai Allah, Allah dicintai oleh manusia. Ya, jadi antara nasihat Rasulullah SAW adalah idza ma fi aidan nas yuhibbukan nas. Ya, jadi zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan orang lain, dan Allah akan manusia akan cintaimu. Idza fi dunya yuhibbukallah, zuhud kepada dunia, Allah akan cinta kepadamu. Ini juga nasihat-nasihat disampaikan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika bagaimana maksud tawakal itu memutus harapan kepada manusia, kata Imam Ahmad, lalu macam mana dalil tentang ini? Lalu Imam Ahmad menjawab adalah tentang bagaimana Ibrahim ketika dilemparkan dalam api, ya, kemudian datang Jibril, halaka min haja, Jibril bertanya, engkau punya butuh dibantu, ya, Maka Ibrahim berkata kepada Jibril, malaikat Jibril, ama ilaika ilak, kepada engkau tidak. Qala fasal malaka ilaihi haja. Lalu tanya mintalah siapa yang kau butuh kepadanya. Faqala uhibbu amraini ilayya habuhuma ilaihi. Itu maksudnya di sini adalah kepada siapa hajatmu kamu tuang memohonkan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diriwayatkan di sini pernah seorang diriwayatkan dari Abi Ja'far Muhammad bin Ya'qub As-Saffar berkata kunna ma Ahmad bin Hanbal ya bi yusra bi sura bi sura man ra'a jadi fakulna jadi dengan rasa gembira melihat Imam Ahmad fakulna udullah lana lalu kami berminta kepada Imam agar mendoakan untuk kami faqala Allahumma innaka ta'lam anna na'lam annaka lana ala akthar mimma nuhibbu faj'al lana ala ma tuhib. Ya Allah, engkau tahu bagaimana kami ini tahu bahwa engkau adalah bagi kami adalah ala akthar mimma nuhibbu ya sangat utama yang kami cintai, maka jadilah kami berada di atas hal perkara yang engkau cintai ya Allah. Kemudian diam faqulna zidna, kemudian sahabat ini Muhammad muridnya ini bertanya minta lagi, tambah lagi doanya. Allah menas'aluka albil qudratil lati ya qulta lis samawati wal ardi i'tiya tau'an aw karhan qala ta'ataina ta'in. Allah mawaffiqna limardadik. Ini ya Allah, aku bertawassul dengan kudratmu yang apalah engkau berkata kepada langit dan bumi, ya datanglah kalian berdua dengan penuh ketaatan, maka langit dan bumi menjawab kami datang dan menghadapmu dengan penuh ketaatan. Kemudian ya Allah, berilah kami taufik kami untuk mencapai keridaan-Mu. Allahumma inna a'udzubika bika minal faqr wa illa ilaik. Ya Allah, kami berlindung dari rasa kemiskinan kecuali kepada-Mu ya Allah. Wa na'udzubika minadh-dhulli illa lak. Dan kami berlindung dari kehinaan kecuali kepada-Mu ya Allah. Allahumma la taqsir 'alana ya Allah, jangan Engkau beri kami hal yang lebih banyak sehingga kami melampaui batas, wala taqil. Yani jangan menjadi kami menjadi mendapat nikmat yang sedikit, maka panansa membuat kami lupa. Wahab lana min rahmatika wasi'ata rizkika ma yakunu balagan. Ya Allah, berilah kami rahmat dan rizki darimu yang membuat kami sampai kepada malang lana fi dunia, yang cukup untuk kebutuhan kami di dunia. Wa ghinan min fadlik, dan kaya dengan keutamaanmu. Kemudian di antara doanya Imam Ahmad diceritakan oleh Abu Fadl al-Tamimi dari Imam Ahmad, wa kana du'auhu fi sujud ya Allahumma kana min hadhil ummah ala ghairil haqqi wa huwa yadhunnu annahu ala al-haq faraddahu ila al-haq liyakuna min ahli al-haq. Di antara doanya Imam Ahmad dan sujudnya, ya Allah, ya jika ada di kalangan umat ini yang mereka berada di luar kebenaran dan mereka menyangka bahwa mereka di atas kebenaran, maka kembalikanlah dia ke dalam kebenaran agar dia termasuk orang-orang yang benar. Ya. Kemudian banyak sekali sebetulnya dimana tawaduknya Imam Ahmad juga disebutkan ini, berkata soleh anak dari Imam Ahmad ini, kana abi la yad'u ahadan yastasqilahu al-ma' lil wudu. Imam Ahmad tidak pernah membolehkan seseorang mengambilkan air wudu untuk dia. Ya, bal kana yali dzalika binafsi, dan dia yang melakukan dengan dirinya sendiri. Ya, dia sendiri yang melakukan. Fa idza kharaja dalwu mal'an fa qala alhamdulillah. Kemudian kalau jadi ngambil airnya dari sumur ini enggak ada belum membolehkan orang lain untuk beliau ingin mengambil sendiri. Ya, begitu para ulama-ulama kita ya, tidak meminta pelayanan kepada murid-muridnya seperti yang sebagian guru menghendaki bahwa muridnya membawakan sendalnya, bawa tasnya ya, dan merasa bangga juga dengan hal seperti ini. Na'udzubillah min hadil hal ya. Nah, karena ada sebagian dai ya kan bertampang seperti itu gitu, bahkan bangga juga dengan hal-hal seperti itu. Kita lihat para ulama kita ya, mereka saja untuk mengambil air wudu dari sumur, mereka tidak meredakan seseorang untuk melakukan kecuali dia sendiri mengambil airnya. Nah, kemudian dan dia melakukan sendiri kata anaknya soleh. Kemudian jika air sudah keluar penuh embernya, dia mengatakan alhamdulillah. Ayah saya itu membaca alhamdulillah. Lalu aku tanya, wahai ayah, mal faedah fi dzalik? Kenapa engkau mengungkapkan kalimat alhamdulillah ini? Wa qala ya bunayya. Ayahnya Imam Ahmad menjawab, ya, Imam Ahmad menjawab, anaknya ini bertanya, amma sami'ta qala Allah Ta'ala? Bukankah engkau mendengar dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul ara'aytum min asba ma'akum ghaura? Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kalau melihat air yang sumur ini menjadi kering? Pamiyatu mimain ma'in? Siapa yang mampu mendatangkan mata air? Jadi ini ada semuanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akbar anhu fi hadal kathiratun jiddan, kata Ibn Kathir, bercerita tentang hal ini tidak akan habisnya, kata Ibn Kathir. Dan juga Imam Ahmad sendiri pun telah menulis sebuah kitab yang berjudul itu Az-Zuhud. Ya. Taib. Kemudian dalam sebuah kisah berkata Ismail bin Ishaq As-Suraj qala li Ahmad bin Hanbal, "Hal tastati an turani Haris Mahasibi idza jaa manzilak?" Jadi Imam Ahmad, maukah engkau mempertemukan saya dengan Haris Mahasibi apabila dia datang ke rumahmu? Faqultu na'am. Fafarihtu bidzalika, kata Ismail ini, ya saya mau. Summa dzaba ila al-Haris, kemudian datanglah Haris ketemu. Faqultu lahu inni uhibbu an tahdura laila wa anta ashabuka. Qala innahum katsirun. Jadi dia panggillah oleh Ismail ini, dipanggillah Haris Mahasibi ini, ya. Kemudian dia katakan, murid saya banyak, ya. Kemudian falamakana baina yaday, disebutkan di sini Isya'in, setelah selesai salat Isya ini, ja'u wa kana Imam Ahmad qad sabaqahum, tapi Imam telah datang sebelum mereka. Fajala sabi ghurfatin, kemudian Imam Ahmad berada dalam sebuah kamar, bihaitsu yarahum wa yasma' kalamahum, di tempat yang Imam Ahmad melihat mereka dan mendengar ungkapan mereka, pembicaraan mereka, tapi mereka tidak mengetahui Imam Ahmad ada di situ. Falamma shalu Isya lam yusallu ba'da hasyai'an. Jadi di mana ketika melihat Haris Mahsibi dan murid-murid datang kemudian salat Isya, dan kemudian mereka tidak salat lagi setelah itu, ya, hatta ja'u fajalasu, ya, datang kemudian duduk baina yaday Haris sukutan. Kemudian ini murid-murid Mahsibi melihat bah Mahsibi ini diam saja, ka'annama 'ala ru'usihim tayr, jadi dia seakan-akan di atas kepala mereka ada burung, jadi diam gitu. Hatta idza kana qariban min nisfil lail summa sa'alahu rajulun an mas'alatin fashara al-Haris, kemudian jadi habis isya itu mereka merenung berdiam gitu, ya. Kemudian setelah setengah malam baru ada orang bertanya, maka Haris Mahsibi berbicara tentang ilmu zuhud, ya, takalam alaihi wa ala ma ta'alaq biha min az-zuhud wal wara. Haris Mahsibi ini bicara tentang zuhud, wara, ya, wal wa'z, itu nasihat-nasihat. Fajalah hadayabki, kemudian murid-muridnya mulai menangis, ya. Kemudian kata Ismail nih bin Ishaq bin Suraj ini, aku masuk melihat Imam Ahmad. Ya, fa sa'atu ila al-ghurfah, aku naik ke kamar, fa idam Ahmad ikut menangis. Kemudian ulam yazalu kadzalika hatta sampai hal itu merekam sampai pagi. Falamma aradu al-insiraf qultu. Kemudian setelah mereka mau pulang ini, aku bertanya kepada Imam Ahmad, "Kaifa ra'aita haula ya Abu Abdullah?" Bagaimana pendapatmu tentang cara mereka ini, ya Abu Abdullah? Jadi ini kan masyhur, Haris Mahsibi ini adalah seorang orang yang zuhud gitu, ya. Kemudian faqultu ma raaitu ahadan yatakallam fi zuhud misli hadzal rajul. Memang aku tidak pernah melihat ada orang bicara tentang zuhud seperti dia ini. Wa ma raaitu misla haula. Wa ma hadza fala ara laka an tastami'a ma'a bihim. Tetapi walaupun demikian, kata Imam Ahmad kepada Ismail bin Ishaq As-Surat ini, ya, ini yang menerima mereka ini, ya, dinasakan oleh Imam Ahmad, tapi saya menasakan engkau tidak boleh usah kumpul-kumpul dengan mereka. Jadi aku melihat ungkapan mereka tersebut benar, tetapi aku pendapat engkau tidak boleh kumpul-kumpul dengan mereka ini, kata Imam Ahmad. Apa alasannya? Dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga oleh Imam Ibnu Katsir, kenapa Imam Ahmad berkata demikian? Yahtamilu an kariha annahu anna lahu subhat wa an kariha lahu suhbatahum li anna al-Haris bin Asad wa in kana zahidan lakinnahu kana 'indahu syai' min 'ilmi al-kalam. Nah, Imam Hakim menjawab, kenapa Imam Ahmad melarang, ya, orang ini untuk bergabung dengan majelisnya Al-Hasibi? Kata Imam Baihaqi adalah, yaitu diperkirakan, ya, kenapa dia tidak suka melarang orang untuk duduk bersama Haris Mahsibi? Karena Haris Mahsibi ini, ya, walaupun dia orang zuhud, tapi dia ada penyimpangan dalam sisi keakidahannya. Itu diantaranya adalah dia mempelajari ilmu kalam. Wa kana Ahmad yaqra dzalika. Imam Ahmad tidak suka ilmu kalam. Aw kariha lahu subhatahum, atau mungkin Imam Ahmad larang untuk menghadiri majlis mereka itu, min ajli annahu la yatiqu suluku tariqahum wa ma hum alaihi min az-zuq wal wara. Atau mencemaskan, ya, tidak mampu melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Ini tanggapan dari Imam Al-Baihaqi. Tapi Imam Ibnu Katsir menyebutkan qultu ba inna makariha dzalika, Imam Nakhtsari menyebutkan, kenapa Imam Ahmad tidak suka dengan cara mereka itu? Li'anna fi kalamihim min at-takashshuf alladhi lam yarid biha asy-syara'. Nah, ini yang maksud oleh Imam Nakhtsari menyebutkan, kenapa Imam Ahmad tidak suka kepada cara-cara mereka dalam menerapkan zuhud seperti itu? Kata Ibnu Katsir adalah karena mereka takasyuf, berlebih-lebihan, yang tidak dijelaskan, melampaui hal yang dijelaskan dalam agama. Ini kata Ibnu Katsir, lam yarid biha syara', yang tidak dijelaskan dalam agama. Wa tadqiq, terlalu berdalam-dalam, terlalu berlebih-lebihan. Wa tankir, ya ini yang disebut berbicara terlalu berlebih-lebihan. Nah, jadi juga ya, zuhud iya, tetapi terlalu menghabiskan waktu bercerita tentang hal-hal zuhud ini juga tidak boleh over dalam hal itu. Ini yang dimaksud oleh Imam Nakhtsir. Jadi alasannya kata Imam Nakhtsir adalah kenapa? Karena dia dalam pembicaraan mereka itu takasyuf, yaitu berlebih-lebihan yang melampaui batas disyariatkan. Wa tadqiq, terlalu bahasa kitanya itu terlalu ya over gitu ya. Wa tankir, berbicara perkataan-perkataan yang berlebih-lebihan. Ya, wal muhasabah balighah, terlalu berlebihan. Malam ya tibi amrun, yang tidak ada diperintahkan hal itu. Wa li hadza lam waqafa Abu Zur'a Ar-Razi. Nah, ini disebutkan mengatakan juga karena itulah Imam Abu Zur'a Ar-Razi tatkala membaca kitab Haris Al-Mahasibi ini berkata, ya, ya Usama bi Riayah, ada kitab Al-Mahasibi judulnya Ar-Riayah, qala hadza bid'atun. Dikata Abu Zur'a Ar-Razi, ini bid'ah seperti ini. Ya, maksudnya karena di dalamnya terdapat hal-hal yang berlebihan. Summa qala ar-rajul alladhi ja'a bil kitab, kemudian Abu Zur'a Ar-Razi berkata kepada orang yang bawa kitab Harim Masibi ini, alaika bima kana alai malik, endalah engkau yang melakukan apa yang ini zuhud yang kau lihat, bagaimana Imam Malik, bagaimana Tsauri, bagaimana Auza'i, bagaimana Imam Lais bin Sa'ad, ya. Wa wada' hadza fa innahu bid'ah. Tinggalkan ini hindalah bid'ah, kata Imam Abu Zur'a Ar-Razi. Nah, demikian para ulama kita dalam beragama pun ini tidak boleh berlebih-lebihan dalam masalah zuhud umpamanya. Masih banyak sebetulnya ya, ungkapan-ungkapan Imam Ahmad dalam hal ini. Ada suatu kali seseorang bertanya kepada Ahmad, hadal ilmi ta'lam tahulillah, ini ilmu ini apakah engkau tuntut karena Allah? Maksudnya ini ya kan ditanya, engkau sudah merasa ikhlas dalam menuntut ilmu ini? Itu bahasa kitanya. Faqala Ahmad, Imam Ahmad berkata, hadza syartun syadid, ini syarat yang sangat berat. Lakin ya hubbiba ilai syai' fajama'tuhu, tapi aku merasa suka sesuatu maka aku melakukannya. Ini maksudnya Imam Ahmad tidak mau mengatakan dia ikhlas ya, tetapi ini syarat yang sangat berat lah, gitu maksudnya. Untuk menunjukkan betapa pentingnya ikhlas dan beratnya ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian, ya. Dan riwayat lain juga berkata, amalillahi fa'azizun. Ya. Jika memang itu menuntut ilmu karena Allah ini adalah hal yang sangat mulia. Walakin hubbiba ilai syai'in fajama'tu. Dan aku telah buat jadikan senang untuk melakukan sesuatu, maka aku melakukannya, mengumpulkannya. Kemudian ini setelah itu cerita tentang cobaan yang dialami Muhammad di masa Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wasik. Ini kita lewatkan karena sudah pernah kita bahas sedikit tentang hal ini. Ya. Sudah pernah kita bahas tentang bagaimana beliau menghadapi ujian yang ya, atau cobaan yang terjadi di masa pemerintahan Ma'mun, Mu'tasim dan Al-Wasik. Baik. Baik, masih banyak sebetulnya pembahasannya karena waktu yang batas kita. Terakhir, bercerita tentang wafatnya Imam Ahmad, berkata anak beliau Soleh tadi, beliau sakit di awal bulan Rabiul Awal pada tahun 241 Hijriah, ya. Kemudian, wadakhaltu alaihi yawmul arbi'a, sani, Rabiul Awal pada tanggal 22 Rabiul Awal, yaitu pada hari Rabu, kata beliau, wa mahmumun yatanaffas suada. Ini dalam keadaan beliau apa namanya panas, ya. Kemudian bernapas dengan apa namanya susah, wa dha'ifun, faqultu ya abati ma kana ghada'uk. Dia anaknya bertanya, "Oi ayahku, apa mau makan apa kamu siang nanti?" Faqala ma'un baqila, disebutkan ma'al baqila. Summa inna salihan zakara kasrata maji'in nas min al-kabir wa umum nas li ibadati. Kemudian Saleh anaknya berceritakan banyaknya orang membesuk beliau, ya. Kemudian kasratu jazai'in nas alaihi, banyaknya orang yang merasa ya kehilangan beliau, ya, gitu, mencemaskan beliau. Wa kana mukhariqatan fiha qati'atun ya yanfasiku ala nafsihi minha. Jadi ada apa namanya sepotong kain gitu yang beliau apa namanya beliau pegang. Wa qala Umar wa Abdullah ayu talibu sukan maliki wa ayu kaffira anhu kafaratul yamin. Fa akhadha sya'an min al-ujra fashtara tamran wa kafa an abi fadl. Di sini kisahnya panjang sebetulnya. Kemudian ini ada juga wasiat beliau sangat panjang juga ke waktu yang membatasi kita. Dan Imam Ahmad wafat pada hari Jumat, ya, setelah ya, sekitar 2 jam saatin nahar pastama'na fi syawari, kemudian banyak orang menghadiri jenazah beliau, ya. Wa ba'asa Muhammad bin Abdullah bin Tahir hajibahu wa ma'u ghilman yahmiluna manadil fiha akfan wa arsala yaqul hadha niyabatu 'anil khalifah fa innahu law kana hadiran la ba'sa bihadha fa arsala auladuhu yaqulun inna amiral mu'minin kana qad afahu fi hayati mimma yakrahu wa hadha mimma yakrahu. Jadi datanglah perdana menteri waktu itu ataupun petugas dari kerajaan untuk membawakan kafan untuk beliau, namun itu ditolak anak-anaknya karena dari awal masa hidupnya Imam Ahmad juga tidak terbiasa menerima hadiah dari penguasa. Taib. Wa hadha makruh wa abau ayukafinu fi tilkal aswab, tidak mau dikafankan dengan apa yang dibawakan dari raja dari khalifah itu, ya. Kemudian beliau dikafankan dengan pakaian yang beliau pakai sendiri, ya. Kemudian disebutkan di sini banyak sekali orang menghadiri jenazah beliau yang tidak mungkin diketahui jumlah mereka kecuali Allah. Kemudian di antaranya ungkapan yang disebutkan oleh Imam Baihaqi di sini adalah Ghur Wahid Anal Amir Muhammad bin Abdullah bin Tahir wajadu alf alaf wa salasumi alaf fi riwayah sabumi annausi wa man kana fi sufun akal makila sabumi. Ini apa maksudnya ini? Ceritakan tentang diceritakan di antaranya Amir bal Anaib Balad, maksudnya sini perwakilan dari khalifah, datang Muhammad bin Abdullah bin Tahir, ya, di antara yang hadir di sama orang yang menghadiri pemakam beliau. Taqaddama khatawat fa aza auladul Imam Ahmad fihi wa kana huwa alladhi amana nas fi salati alaihi. Maju untuk memberikan ucapan bersungkawa kepada anak Imam Ahmad, dan beliau menjadi imam salat, menjadi waktu salat mayatnya dipimpin oleh gubernur ini ataupun perwakilan dari penguasa saat itu. Kemudian lam yastakid fi qabri rahimahullah ila ba'd al-salat al-asr. Jadi banyak sekali orang menyolatkan beliau, jumlah yang begitu banyak, ya. Dan jumlah yang disebutkan sini beribu-ribu gitu, ya. Wa qala Ibnu Abi Hatim, ini yang menyolatkan beliau itu sampai 2000 berapa nih? Alfai alf wa khamsumi'a alf. Ini sekitar 2,5 juta orang gitu, walau bahasa kitanya dengan ini, ya, yang menyolatkan Imam Ahmad. Taib. Itu sedikit tentang apa namanya, kisah dari Imam Ahmad, bagaimana beliau, tawaduknya beliau. Kemudian juga Imam Ahmad pernah berkata, qulu li ahli bidah, ungkapkan pada ahli bidah, sebenarnya diwakilkan oleh Imam Daruqutni, ya, bainana wa bainakum al-janais hina tamur. Jadi bukti bagaimana perbandingan orang menjadi syahid untuk kebenaran ahlu sunnah dan perbedaan ahlu bid'ah itu, kata Imam Ahmad, adalah katakan pada pelaku ahlu bid'ah, di antara kita dan kalian itu bedanya adalah bagaimana ketika dia meninggal. Itu banyak orang yang menghadiri apa namanya pemakamannya. Faqad sadaqallahu qalau fi hadha fa inna rahimallahu kana imam sunnah fi zamanihi. Ini pujian dari Imam Daruqutni, ya, tentang Imam Ahmad saat itu. Taib, dan dibandingkan di sini ketika Ibnu Abi Duat yang lam yahtafil ahadu mimautihi wala syai'ahu ahadu minnas illa alqalil. Ini bandingan ketika Ibnu Abi Duat yang musuh bebuyutan dari tokoh Mu'tazilah yang memprovokasi penguasa saat itu untuk mendoktrinkan Al-Quran itu dan makhluk, Ibnu Abi Duat itu diceritakan oleh Imam Daruqutni tidaklah hadir untuk pemakamannya kecuali orang yang sangat sedikit sekali, ya. Kemudian pula Haris Mahasibi bahwa bersama dengan zuhudnya, kata Imam Daruqutni, ya. Lam yasir alaihi illa salatatun arba'a minan nas wa kadzal basyal ghiyas marisi. Kemudian juga basmalah al-Marisi, ini tokoh Mu'tazilah juga, lam yusalli alaihi illa ta'ifatun yasira jiddan. Tidak ada menyalakan kecuali orang sangat sedikit sekali. Ini saat itu karena memang orang-orang berada di atas sunnah, mengerti tentang akidah yang benar, ya kan. Wallahu alam, hari ini ya bisa saja mungkin saja di dalam sebuah komunitas banyak orang yang hadir, tapi kan karena memang al-bid'ah fashin, bid'ah lebih banyak, ya, orang yang tidak memahami akidah lebih banyak, akhirnya bisa saja dalam suatu kondisi mayatnya atau jenazah ahlu bid'ah bisa ramai dihadiri orang karena orang tidak mengerti tentang akidah, ya, dan tidak mengerti tentang sunnah. Demikian, wallahu a'lam bishawab, kita cukup sampai di sini dulu. Kita kembali kepada al-akhmadu kita dari Studio 2 Cilengsi. Naam, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan di layanan telepon 0218236543. Sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Telepon yang pertama kami angkat. Halo. Halo. Belum masuk, kami ingatkan juga. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo. Kami ingatkan Bapak untuk dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, ya Pak. Cukup mendengarkan via telepon saja. Sudah? Mau tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Pak Kasim dari Bogor, Pak. Silakan Pak Kasim. Ya. Ini masalah apa tuh sholat id di rumah, apakah boleh sendirian gitu atau dan haruskah pakai apa, harus pakai khutbah apa enggak, boleh apa, boleh pakai khutbah apa enggak gitu. Ya, begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, ini Bapak kita dari Bogor bertanya tentang Idul Fitri, ya. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Kemungkinan Idul Fitri emang besok atau hari Ahad. Untuk tata cara pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri di rumah, karena adanya halangan untuk dilakukan di masjid atau di lapangan, ya, para ulama mengambil faedah dari apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik, yang beberapa orang ulama-ulama lain menjelaskan ketika seseorang yang tidak mendapatkan sholat Idul Fitri, yang terlambat hadir pemanya, maka dia boleh melakukan sholat Fitri dengan sendirinya, Idul Fitri dengan sendirinya, dengan tata cara yang sama. Dan berdasarkan hal ini juga dan kondisi yang pandemi ini, para ulama pun telah menjelaskan banyak hal, para ustaz pun telah menjelaskan hal-hal cara-cara pelaksanaannya. Jadi di malam hari Idul Fitri kita terbiasa biasa saja takbir bersama keluarga, ya, ibu-ibu, bapak, anak-anak kita di rumah takbir, ya, banyak takbir, ya, isi dengan takbir. Kemudian setelah pagi hari, ya, baik sebelum salat subuh atau setelah salat subuh, mandi bersih-bersih, pakai pakaian yang bagus, berwangian, ya, bersih. Kemudian duduk di tempat yang biasa kita mau melaksanakan sholat, ya, sambil bertakbir sampai datang waktu masuknya waktu sholat Idul Fitri, yaitu sholat Idul Fitri yaitu setelah matahari naik satu hasta atau sekitar jam kalau di Jawa Timur itu sekitar jam ya, 6 ya atau jam 6 jam 5.30 ya atau sekitar ini waktu syuruk lah, setelah waktu syuruk sedikit. Nah, di situ baru dia melaksanakan salat. Waktunya merentang sampai sebelum zuhur. Ya, boleh sebelum zuhur. Waktunya masih merentang begitu. Nah, waktu di rumah kita salat, kalau memang keluarga-keluarga kita ada, bisa salat berjamaah dengan keluarga kita, salat berjamaah dengan keluarga kita. Dan cara pelaksanaannya seperti yang masyhur yang sudah biasa, yaitu rakaat pertama setelah takbiratul ihram kita takbir takbiratul salat id, namanya salat tambahan, yaitu 7 kali. Ya, kemudian baca Al-Fatihah atau setelah takbir itu membaca doa iftitah Al-Fatihah, kemudian ayat, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, ya. Terus biasa naik ke rakaat kedua, kemudian setelah berdiri lagi takbir 5 kali, ya. Kemudian baca Al-Fatihah, ayat, ya biasa. Kemudian setelah itu salam. Untuk berkhutbah kebanyakan para ulama itu tidak menganjurkan adanya khutbah di rumah, karena khutbah itu adalah dalam proses yang memang normal di lapangan atau di masjid yang dihadiri orang banyak. Itu yang fatwa yang kita terima dari para ulama. Walaupun ada sebagian dari ulama Maliki ya, seperti Al-Qasim ya, dalam fatwanya, Ibnu Qasim dalam fatwanya ada yang mengatakan membolehkan khutbah. Tapi umumnya para ulama ya, jumhur ulama mengatakan dalam kondisi sholat Idul Fitri dilakukan di rumah, tidak mensyaratkan ada khutbah, tidak ada mensyaratkan tentang adanya khutbah. Wallahu a'lam. Itu yang dapat kita jawab sesuai dengan apa yang dijelaskan para ulama kita. Terima kasih. Nah, Ustaz barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menambahkan ilmu untuk kita semuanya. Berikut kami angkat kembali, silahkan bagi Anda ingin menghubungi kami via telepon, kami tunggu di layanan telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, dengan siapa? Di mana ini? Allah di Cilacap. Silahkan pertanyaannya. Jangan pertanyaan, anak seorang wanita yang telah ditinggal oleh suaminya. Ya, Bu, mohon maaf, kurang jelas ya pertanyaan. Diulangi, Bu, pelan-pelan. Saya seorang istri yang baru ditinggal wafat oleh suaminya. Apakah boleh seorang istri yang baru ditinggal wafat oleh suaminya pergi untuk berdagang dan berkunjung kepada orang tua? Oh iya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Tolong diulangi pertanyaannya. Pertanyaannya gimana itu maksudnya? Iya. Pertanyaannya ibu tadi bertanya, saya adalah seorang istri yang baru saja ditinggal meninggal oleh suami saya. Nah, pertanyaannya apakah boleh saya keluar rumah untuk bekerja di ladang, di sawah, atau bersilaturahmi dengan keluarga saya? Silakan. Ah, seorang perempuan itu disyariatkan di rumah sampai selesai iddahnya, ya, sampai selesai iddahnya, ya, iddah wafat ya, adalah itu 4 bulan 10 hari. Nah, selama itu dia tidak boleh keluar rumah kecuali hal yang memang kebutuhannya, yang pengajar tidak punya anak untuk membelikan kebutuhannya ke pasar, ya, kebutuhan ke pasar sekitar kebutuhan yang darurat, yang penting, ya, hajah. Bukan darurat, hajah. Ini dalam penjelasan ulama fikih menjelaskan yang dia punya kebutuhan. Atau memang dia butuh untuk mencari makan, ya, ke sawah, semacam. Ya, tanpa dengan urusan untuk kebutuhan, istilahnya untuk keluar rumah dalam artian jalan-jalan, apa namanya, berpenampilan, gimana. Tapi syariatkan dia itu tetap di rumah. Kalau memang dia mempunyai kewajiban untuk kebutuhan dia, ya bagaimana lagi? Dia harus ke pasar beli. Barang tidak ada orang bisa membantunya bagaimana gitu. Tapi untuk silaturahmi dan menempuh jarak yang jauh, ya, perjalanan itu tidak boleh sampai dia selesai idahnya, kecuali hal-hal yang memang mesti dia lakukan hajah yang butuh untuk umpamanya ke sawah, sedekah sawah, ini kalau ke sawah dia membayar hidupnya segala macam, itu boleh saja. Tapi hal dari kebutuhan yang normal itu tidak bolehkan. Kalau ke pasar tidak ada orang yang bisa membantunya untuk berbelanja segala macam, itu hal yang darurat dan hal yang hajah, maka itu dibolehkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustaz, barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami berikan kesempatan masih di layanan telepon 0218236543. Halo. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Bapak Ridwan Abdul di Gorontalo. Silakan Pak Ridwan, pertanyaannya. Ini mau tanya ini, salat Id di rumah ini, kalau menurut Pak Ustaz tadi itu tidak ada khutbah. Terus kalau macam di masjid, saya ingin bertanya ini, kalau di masjid ini kayaknya ditutup untuk kesemuan seluruh masjid, kemungkinan Pak Ustaz ya. Pertanyaannya Pak? Iya, jadi kemungkinan besar kalau macam masjid ini kayaknya sudah agak sedikit yang dibencinya Allah ini kan dua atas satu, yang dibenci di muka bumi ini Allah dan Rasulnya itu benci, yaitu pasar. Tapi masjid, pasar dibuka, masjid ditutup. Terus? Nah, yang saya pertanyaan ini kan Rasul itu kan faktor utama itu kan siar. Siar. Jadi musik kalau macam dengan ulama-ulama yang ada itu semestinya itu zaman Umar bin Khattab itu kan sudah terjadi Pak. Ya terus Bapak gimana? Maunya gimana jadi, ini? Maksud ini kan memang ulama berpegang teguh, apalagi macam Pak Wakil Presiden itu kan kami itu kan sebagai ulama, apalagi dia Wakil Presiden. Ya semestinya kalau memang kalau dia tidak lari, kalau dia sudah dari real, semestinya ulama ini sebagai Pak Maruf Amin ini yang mesti harus kasih lurus. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya, kami sampaikan ke Ustadz ya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah bisa ditangkap dengan jelas maksud dan pertanyaan Ustadz? Mohon maaf. Ya, Bapak ini mempertanyakan kenapa masjid dilarang diadakan sholat berjamaah, akan tetapi pasar dibuka. Sebetulnya saya sudah menyampaikan nasihat dalam sebuah ringkas ya. Pertama, kita dalam beribadah itu mengikuti aturan agama kita, bukan mengikuti kemauan dan emosional dan perasaan kita. Agama kita ketika berbicara tentang masalah wabah atau pandemi memberikan aturan, di antaranya adalah umpamanya aturan Rasulullah SAW, jika kamu berada di suatu tempat terjadi wabah di sana atau taun, kamu jangan keluar. Jika kamu tidak ada tempat, jangan masuk. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk mengantisipasi agar yang dari luar tidak terdampak, yang berada di sana tidak menularkan. Itu di antara penjelasan para ulama. Kemudian juga hadis lain, faru minal majzumi firaraka minal asad. Kata Rasulullah SAW, berhindari orang-orang yang menyakiti penyakit kusta, ya kalau bahasa itu kusta ya, majzum itu. Nah, sebagaimana kamu menghindari singa. Ini kan larangan, disuruh kita menghindar dari hal-hal yang membahayakan secara kauniyah, secara nyata. Dan juga Allah SWT menyuruh kita, wala tulku bi'aydikum ila tahlukah, jangan kalian membawakan diri kalian untuk hal yang membinasakan diri kalian. Maka dari itulah syariat kaidah yang umum, yaitu dalam kaidah yang umum dari dalil-dalil ini, ulama kita mengambil sebuah kaidah dalam ya ilmu kaidah usul fikih atau kaidah fikih menyebutkan ya, yaitu menolak bahaya lebih dahulukan dari mengambil manfaat. Sedangkan sebetulnya kita beribadah di rumah tidak ada manfaat yang tidak ada. Apa pahala yang ingin kita dapatkan, kita berjalan masjid, kita melakukan salat Id di masjid atau di lapangan, tetap dapat kita lakukan di rumah. Pahalanya tetap ada. Tidak ada hal. Kenapa? Karena agama yang memberikan peluang kepada kita. Dalam ini kita tidak melanggar. Kecuali dalam keadaan normal, iya, kalau ini kan adanya pelarangan, dan ini bukan hanya pendapat ulama tertentu, tapi hampir ya 90% kalau tidak dikatakan 99% ulama di dunia sepakat tentang hal ini. bolehnya meninggalkan salat berjamaah, salat Jumat, menutup masjid, biar tidak karena penularan yang diantisipasi di sini. Nah, hal ini adalah perintah-perintah agama yang lain. Jadi dalil-dalil agama kita amalkan dengan menggabung dalil-dalil yang lainnya. Jadi ketika orang membuka pasar, kenapa dibuka? Ya, bukan berarti itu membolehkan. Semuanya hukumnya sama atau tentang masalah menghindari jangan tidak agar tidak tertular dan tidak menular ya. Itu sama. Jadi kalau orang sekarang pemanya dengan dunia dia. Untuk dunia mereka bebas-bebas, untuk akhirat kita tidak ada yang rugi di akhirat kita. Kita tidak melanggar aturan agama kita, kita tidak ada berdosa, kita tidak ada minus dalam pahala yang kita lakukan, karena memang orang-orang yang terbiasa sholat di masjid sekarang karena ada halang tidak bisa masjid, itu tetap pahala. Itu tidak ada kekurangan dalam ibadah kita sekarang. Jadi apa yang dipermasalahkan sebetulnya? Karena apa yang pahala yang kita janjikan oleh Allah di lakukan masjid atau di lapangan sholat, ini tetap bisa kita lakukan di rumah. Itu yang pertama. Jadi tidak masalah. Nah, ini bukan berarti kita mengatakan bahwa masjid boleh dibuka, pasar boleh dibuka, atau kita balik lagi pasar mesti dibuka, boleh dibuka, masjid harus dibuka juga. Bukan begitu maksudnya. Karena kita tidak membolehkan hal yang menyebabkan tertularnya atau menularnya penyakit lebih meluas. Baik itu di pasar atau masjid, sama. Nah, kita mentaati aturan ini bukan karena kecemburuan kepada orang-orang dunia yang mereka pergi ke pasar, belanja, beramai-ramai, berdesa-desakan. Bukan cemburu karena ini, kita melakukan ini adalah karena aturan agama kita begini. Kita melakukan hal ini karena aturan agama kita. Orang yang melanggar, dia yang berhadapan dengan hukum-hukum. Dialah yang akan berdosa, dialah yang akan melanggar berbahaya. Kenapa kita orang melakukan kesalahan, kita ingin juga melakukan hal yang sama. Sedangkan kita, walaupun kita tidak melakukan masjid, proses ibadah kita, ubudiah kita kepada Allah tidak ada berkurang sedikit pun. Sama saja. Ketika ada halangan untuk tidak sholat di masjid, ya. Kalau begitu kenapa Allah membolehkan orang pemanya dalam perjalanan boleh mengqasar? Padahal sebetulnya kadang-kadang dia jalan-jalan. Kadang-kadang bersenang-senang. Apa? Ya, Allah memberikan itu aturan begitu. Maka kecemburuan kita di sini tidak pada tempatnya. Orang berbuat salah lalu kita cemburu ingin membuat salah yang sama. Enggak begitu caranya. Ya. Kita itu adalah orang berbuat salah, silakan mereka berbuat. Mereka yang salah, kita tidak salah. Ya, mereka salah lalu kita ingin juga balas, kita harus buka masjid. Loh, ini kan sama kita konyolin mereka, padahal agama kita memberikan tuntunan yang beda dengan hal itu. Bukan berarti ya kita di sini setuju diadakannya desa-desa ini mall dibuka, bukan begitu maksudnya. Tetapi kita orang yang tahu ilmunya mestinya tahu perbuatan itu beramai-ramai bahwa di masjid atau di mall bukan berarti itu halal. Bukan berarti itu adalah tidak berdosa dia melanggar. Karena bila orang dalam hal seperti sekarang ini, dia tidak waspada dan bermudah-mudah, dan dia menularkan kepada orang lain, dan itu termasuk berdosa dia. Dia telah membawa suatu mana, di mana dosanya Ustaz? Hadis. Hadis-hadis Rasulullah tadi menyebutkan kepada kita. Kamu yang berpenyakit tidak boleh menularkan kepada orang lain, kamu yang belum kena penyakit, mestinya kamu juga. Jangan sok selama, sok bagaimana gitu ya. Ini dalil. Perintah Rasulullah tadi, larilah dari orang penyakit kusta, sebagian pun lari dari asap menyelamatkan diri. Dan banyak dalil-dalil ini kalau kita kupas waktu yang tidak memungkinkan. Tetapi ini perintah agama kita. Makanya agama kita memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala hal. Inilah menunjukkan keindahan Islam. Jadi, kita tidak sholat berjamaah di masjid dalam kondisi yang sekarang ini, tetap tidak ada mengurangi pahala sholat kita. Tidak mengurangi. Ya. Cuman kadang-kadang orang yang beramal tanpa dengan ilmu, ya sebetulnya dia merasa salah saja. Yang banyak lagi protes sekarang seperti ini orang yang jarang ke masjid kadang-kadang malah, ya kan? Ketika masjid dibuka dia jarang ke masjid. Kita sebetulnya tidak ada penyesalan karena biasa orang-orang yang biasa ke masjid sekarang dilarang karena adanya pandemi kehalangan, dia tidak ada merasa kesal, tidak ada kecewanya karena dia telah betul-betul menyediakan apa sesuai yang diperintahkan oleh agama. Dia tidak pernah kecewa karena sudah mengisi waktu-waktu yang selama ini ke masjid, kemudian sekarang tidak boleh karena ada halangan, memang itu adalah aturan dari agama juga. Dia tidak datang ke masjid karena atas alasan agama, bukan karena alasan apa-apa. Karena ada petunjuk agama juga. Jadi kita dalam berbagai posisi, dalam sebagai kondisi, itu yang penting menjalankan aturan agama. Bukan kita memaksakan keinginan kita lalu cemburu melihat orang, ya, kenapa mereka makan sate babi, saya juga pengen makan sate babi. Bukan begitu maksudnya. Kita tetap cari yang halal, walaupun orang cari yang haram. Ya, kita nggak boleh membalas keburukan orang yang sudah melakukan kesalahan, kita juga pengen melakukan kesalahan yang sama. Tidak demikian aturan agama kita. Kita tetap berjalan di dalam jalur rel yang lurus yang diurutkan agama kita, menyuruhkan kita untuk selamat, menyuruh kita untuk menjadi umat yang patuh kepada aturan agamanya sebelum aturan yang buat oleh manusia, terutama adalah aturan-aturan yang keluar fatwa para ulama atau pemerintah yang wajib kita taati. Jadi bukan ini merasa cemburu kepada orang yang ramai-ramai di mall umpamanya, kita harus buat ke masjid, itu enggak tepat, alasan itu enggak tepat. Sama dengan kita orang buru-buru enak makan sate babi, kenapa saya tidak boleh? Tapi kita mau juga demikian, tidak demikian. Kita ukur kebenaran itu dengan aturan agama kita. Orang melakukan kesalahan, bukan kita cemburu karena dia bebas melakukan kesalahan, saya tidak bisa. Karena kita mau melakukan kesalahan yang sama. Ya, tidak demikian cara kita beragama. Tapi kita ikuti ajaran agama sesuai tuntunan ya yang diarahkan oleh agama kita dan yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ya. Saya rasa tidak ada ulama yang tidak rindu ya. Ulama yang berfatwa itu ulama yang selama ini mengajak orang ke masjid, bukan? Mereka melarang saat ini bukan karena melarang dari masjid, maksudnya melarang agar tidak tertular dan menghindari itu. Dan mereka sesuai berfatwa, dan berfatwa itu bukan ulama-ulama yang biasa-biasa. Yang selama ini mereka mengajak orang ke masjid, yang selama ini mereka orang menjaga masjid, yang menganjurkan orang bangun masjid, meramaikan masjid, mereka semua itu berfatwa. Ya, kenapa sekarang kita kadang-kadang yang ilmunya kurang ya, lebih kayaknya lebih cemburu ya daripada ulama kita. Enggak akan melebihi kita dengan kecemburuan ulama-ulama dalam masalah agama ini, dalam pengamalan maupun dalam pemahaman. Kita lebih. Makanya kalau hal-hal seperti ini, kita adalah ikut dalam perkara ini adalah kepada tuntunan agama kita dan yang dijelaskan oleh para ulama-ulama. Dan hampir semua ulama di dunia sudah menjelaskan bagaimana menyikapi pandemi ini. Kenapa kita harus ngotot, ya kan? Wallahu a'lam bishawab. Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan yang berikutnya, yang terakhir dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah yang bertanya. Ustaz mendengar dari penjelasan Ustaz berkaitan dengan Imam Ahmad, sepertinya Imam Ahmad ini berpendirian kuat dan hatinya keras. Apakah hal ini tidak menunjukkan bahwasanya beliau juga mempunyai hati yang lembut? Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Beda antara hati keras dengan orang yang berprinsip keras, itu beda ya. Hati yang keras itu adalah hati yang tidak menerima nasihat, hati yang buntu terhadap kebenaran. Tapi kalau orang itu menerima kebenaran dan konsekuen, tidak mau bergeser dari keyakinannya, itu bukan hati yang keras ya. Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling tegas dalam menyelesaikan agama ini, tapi beliau juga adalah hamba Allah yang paling lembut hatinya. Jadi tidak ada pertentangan antara orang berpendirian teguh dalam menegakkan akidahnya. Bukan berarti dia, inilah yang salah dalam persepsi masyarakat. Kalau ada orang tidak mau, umpamanya gini, contoh umpamanya, sering dianggap radikal umpamanya, ketika umpamanya dalam masalah mengucapkan, ada fatwa umpamanya larang orang mengucapkan selamat Natalan kepada umat lain umpamanya, dianggap keras, itu tidak keras. Karena kenapa harus dipaksa orang lain untuk melakukan? Dia punya prinsip agamanya dia, bukan itu, bukan cara kelembutan itu dengan mengorbankan agamanya, tidak. Jadi tidak bertentangan. Tetapi bukan Islam ya, melarang membantu ada orang non muslim jatuh di hadapan dia, membantu dia untuk berdiri selamat. Bukan berat ada tetangganya non muslim yang dibantu, bukan itu, bukan dilarang dalam Islam ya, kelembutan itu pada sisinya ada tempatnya ya, ada kondisinya. Tegas itu juga ada kondisinya, juga ada posisinya. Jadi tidak saling bertentangan. Dalil-dalil menyuruh kita untuk tetap kokoh dalam agama ya, itu jelas. Dan juga ada dalil menyuruh kita untuk apa? Untuk berlemah lembut terhadap sesama manusia ya, terhadap orang lain juga ada. Jadi perintah ini kedua perintah Allah dan tidak saling bertentangan. Dan banyak sekali sikap-sikap sisa yang kelembutan-kelembutan para ulama ya, yang khusus dengan Imam Ahmad memang tidak sempat kita jelaskan secara rinci. Tapi banyak akhlak mulia beliau kepada murid-murid beliau, bagaimana tidak lembutnya beliau ketika beliau mengambil, beri hadiah, beliau tidak mengambil dan mengasihkan kepada murid-murid beliau semua. Apakah itu tidak bagian dari kelembutan? Jadi tapi kalau mengeluarkan kata kasar, menghina, itu yang berbeda dengan kelembutan. Tapi beliau tidak pernah menyampaikan ilmu kepada muridnya dengan bahasa-bahasa yang enggak. dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang bagaimana beliau sampaikan, hatta menasihati. Beliau kerasnya, kalau keras beliau mungkin beliau akan provokasi masyarakat di bawah beliau untuk memberontak kepada penguasa. Tapi bagaimana lembutnya beliau? Lembut beliau, tidak menghina makmum, tidak mencaci makinya Al-Mu'tasim, tidak mencaci maki Al-Wasik. Pernah enggak beliau provokasi masyarakat? Enggak. Dalam waktu yang sama, dalam ketegasan, beliau sekaligus juga menunjukkan kelembutan. Ya, dalam ketegasan sekaligus menunjukkan kelembutan. Maka beliau tidak pernah ya memprovokasi orang untuk berkumpul, mendemo dan menjatuhkan kekuasaan, enggak pernah. Bahkan ada orang datang ketika beliau ditahan di dalam sebuah lubang yang dalam itu, datang pemuda-pemuda yang meminta izin kepada beliau, malah beliau melarang. Ini kelembutan. Kelembutan itu adalah sesuai dengan jalur yang ditentukan oleh agama. Ini bukan diukur dengan perasaan sendiri. Menurut orang, penilaian kelembutan itu adalah orang yang mau bergeser dari kebenaran. Bukan orang yang tidak fanatik, bahasa mereka kan, menganggap ini fanatik, keras. Bukan begitu. Orang yang berprinsip, bukan. Dan semua orang pasti berprinsip. Ya. Orang-orang pemanya, orang-orang nasional berprinsip, tidak mau bergeser dengan keyakinan mereka juga sama dengan hal-hal seperti itu. Setiap orang meyakini sebuah kebenaran, dia adalah berprinsip memegang kebenaran itu. Ya, terlepas benarnya apa yang dianggap benar oleh dia atau tidaknya. Dalam waktu yang sama, mana bukti kelembutan Imam Ahmad? Kita tunjukkan. Imam Ahmad tidak pernah memaki makmum, tidak pernah memaki Mu'tasim, tidak pernah memaki Al-Wasik. Ya, bahkan mendoakan malah, ya kan? Nah, kemudian juga malah ya banyak sebetulnya sikap-sikap Imam Ahmad ya, terutamanya apa yang kita jelaskan tadi, beliau tidak memprovokasi orang untuk memberontak, untuk mencela penguasa yang hidup di masa itu, tidak. Ini menunjukkan kelembutan sekaligus juga bagaimana beliau mempertahankan prinsip akidah yang benar dalam hidup beliau. Dalam waktu sama beliau juga menunjukkan akhlak beliau kepada penguasa. Demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas kebersamaan antum semua pada pagi hari ini. Semoga Allah SWT menjaga antum semua dari segala hal-hal yang akan membahayakan dan juga menerima segala amal ketaatan antum di bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Dan juga terima kasih kepada teman-teman dari studio 2 Challenge dan juga studio mini studio Imam Syafi'i. Semoga Allah menjaga antum semua dan memberikan kesehatan selalu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.